Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Akhwati fillah, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita buka apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu pada risalah beliau yang berjudul Takrimul Mar'ah fil Islam. Kitab yang akan menjelaskan kepada kita semua kemuliaan wanita yang disebutkan dan ditetapkan oleh agama Islam. Dan kita masih dalam pembahasan bab Ta'adduduz Zawjat Takrimun lil mar'ati. Bab bahwa poligami atau ta'addud, menikahi atau seorang suami menikahi wanita lebih dari satu, merupakan kemuliaan bagi wanita. Pada perjumpaan kita yang lalu, kita telah membaca poin yang kedua, yaitu propaganda atau seruan agar seseorang tidak berpoligami, seruan agar melarang poligami, ini akan mengakibatkan sedikitnya keturunan, akan menyebabkan sedikitnya jumlah dari kaum muslimin yang propaganda ini benar-benar diupayakan oleh musuh-musuh Islam dengan tujuan memangkas jumlah dari kaum muslimin. Untuk apa jumlah kaum muslimin dipangkas? Tentunya penjajah dari musuh-musuh Islam ini menginginkan agar ia bisa menjajah dengan leluasa negeri muslim. Maka dari itu, larangan agar berpoligami atau berta'addud ini juga akan menyebabkan banyaknya wanita-wanita yang masih perawan banyaknya perawan-perawan tua dan juga para janda, ya, yang ada di rumah-rumah mereka. Karena selain dibatasi lelaki menikahi wanita tidak boleh lebih dari satu atau tidak boleh lebih dari dua misalnya, ini akan menjadikan wanita itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan lelaki. Terlebih lagi di negara-negara yang di sana sering terjadi peperangan yang mengharuskan para lelaki turun ke medan tempur, dan tidak sedikit dari mereka juga yang gugur di medan pertempuran. Maka dari itu kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dengan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan jumlah lelaki, dan ini sudah dibuktikan dengan sensus, ya, bahwa memang benar jumlah wanita memang lebih banyak ketimbang lelaki. Terlebih lagi, ya, disebabkan karena banyaknya peperangan yang terjadi di beberapa negara, khususnya di peperangan perang dunia, ini mengakibatkan gugurnya para lelaki di medan tempur itu dalam jumlah yang besar. Lalu kemana istri-istri mereka? Sebagai pertanyaan, kemana istrinya? Maka tentunya pertanyaan itu, barakallahu fikunna, menjadikan seorang muslim memiliki itsar, juga ikut juga merasakan penderitaan yang diderita oleh saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman dengan sempurna kalian, tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian benar-benar senang terhadap saudara kalian apa yang kalian senang untuk diri kalian dari kebaikan. Ketika kita menginginkan kebaikan dan senang diberikan kebaikan itu, demikian pula saudara kalian pun akan senang dengan kebaikan yang semisal. Maka dari itu kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Syekh menyatakan, wala siyama hina ma yata'arradu ar-rijal lil-qatli fil ma'ariki wal hurubi, walidhalika qamat mudhaharatu nisa'iyah fi Almania ba'da al-hurubi al-alamiyah al-ula tutalibu bita'addudi zawjat. Terlebih lagi ketika kaum lelaki harus menghadapi kematian di medan perang, maka dari itu terjadilah mudhaharat, demo, demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh kaum wanita keluar ke jalan menuntut penguasa di Jerman, khususnya setelah terjadi perang dunia pertama, ya. Mereka berdemonstrasi menuntut agar dibolehkan bagi lelaki untuk berpoligami. Wallahu a'lam bissawab. Ini pembahasan yang sebelumnya. Kita akan baca poin yang ketiga yang akan menunjukkan bahwa poligami sebagai pemuliaan bagi wanita. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, inna ta'addud az-zawjati yuwafiqu hadha az-zaman. Bahwasanya ta'addud az-zawjat, bahwasanya amalan poligami ini sangat cocok dan selaras dengan zaman sekarang ini. yakni zaman sekarang kita hidup ini. Li'annal umama yunzur ilaiha bita'ad bi'adadi nufusiha. Dikarenakan umat ya, memandang kepada suatu negara, memandang kepada satu negeri karena jumlah jiwanya yang banyak. Nah, wa kullama izdada adaduhum quwiyat syaukatuhum. Maka manakala jumlah dari penduduk negeri itu banyak, penduduk jiwanya jumlahnya banyak, maka tentunya akan semakin kuat kekuatannya, semakin bertambah kekuatan negara itu. Wabima annal huruba fi Falastin wal Iraq wal Bosnia wal Herzeg wa Kashmir wa Afghanistan wa ghairiha min al biladil islamiyah sababat qillat ar-rijal. Nah, dikarenakan al-hurub, peperangan yang terjadi di Palestina, ya, di Palestina terjadi peperangan, bagaimana kaum Yahudi yang menyebut dirinya Israel, ya, tidak pantas mereka menyandang nama Israel, karena Israel, Bani Israel, ya, mereka adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Adapun Yahud, ini mereka adalah orang-orang kafir. Yahudi menyerang habis-habisan kaum muslimin yang ada di Palestina. Bertahun-tahun lamanya peperangan ini masih berkecamuk. Lalu bagaimana perlawanan kaum Palestina terhadap kaum Yahudi? Bagaimana para lelaki yang tentunya mereka harus keluar mempertahankan negerinya? Ya, ya tentunya banyak berguguran dan berjatuhan korban. Dibombardir, ya, diserang dengan artileri-artileri berat. Barakallahu fikum. Dan tentunya di sini akan menyisakan banyak dari para istri atau para janda. Wal Iraq, peperangan Iraq pun juga. Nah, wal Bosnia, di Bosnia bertahun-tahun lamanya peperangan ini pun tidak kunjung usai. Korban demi korban berjatuhan. Anak-anak muslim yang masih butuh kasih sayang orang tua pun terlantar. Wal Herzeg. Herzeg, Herzegovina. Nah, wa Kashmir, Kashmir di India yang sering terjadi pertempuran. Wa Afghanistan dan juga di negeri Afghanistan. Ini adalah negeri-negeri dan juga negeri-negeri lainnya yang negeri-negeri tersebut menjadi sebab sedikitnya jumlah para lelaki. Nah, wa kathratul aramil allawati fuqidna azwajahun au azwajuhunna. Dan banyaknya para janda yang mana mereka telah kehilangan suami-suami mereka. Fa innal islama yuridu minal muslimina alla yatruku haula ilal ju'i wal fitnati wal fasadi. Maka sesungguhnya Islam menginginkan bagi kaum muslimin agar tidak meninggalkan mereka ini kelaparan dan meninggalkan mereka ini tertimpa fitnah dan ujian serta kerusakan fa'udhina bita'adudiz zaujat. Maka Islam memberikan izin, membolehkan, mensyariatkan agar apa? Agar dilakukan poligami. Nah, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini diantara yang menampakkan kepada kita semuanya betapa wanita itu dimuliakan dengan adanya ibadah atau syariat Islam yang bernama at-ta'addud atau poligami dalam bahasa ini. Sehingga tidak seharusnya bagi seorang muslimin dan juga muslimat memiringkan pandangannya kepada syariat poligami ini. Doakan mereka yang mampu untuk menjalankannya untuk diberikan hidayah, taufik, bisa membina rumah tangganya dengan baik. Allah lapangkan rezekinya kepada mereka sehingga mereka bisa menelurkan generasi-generasi salihin dan salihat yang banyak. Doakan. Jangan dihasadi. Jangan diiri. Jangan didengki. Jangan dikata-kata dengan kata-kata yang tidak baik. Keinginan mereka adalah menerapkan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keinginan mereka tak lain adalah untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat butuh diselamatkan, agar para wanita itu tidak terlunta-lunta, agar anak-anaknya tidak terlunta-lunta, terlantar. Nah, sehingga sangat dibutuhkan adanya sikap peduli terhadap saudaranya. Bagi yang belum mampu, barakallahu fikum, hendaknya dia tahan lisannya dari berbicara sembarangan terkait syariat poligami. Jangan sampai kita jadikan sebagai bahan guruan, istihza, olok-olokan. Karena ini adalah syariat. Kalau kita tidak mampu, maka hendaknya kita diam, dan itu yang disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya ia berucap dengan ucapan yang baik, dengan perkataan yang baik, tidak ada unsur kebencian, tak ada unsur pelecehan. Kalau dia tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik, hendaknya dia diam. Ketika dia melihat saudarinya, ya, ini nasihat untuk para ummahat, melihat saudarinya, apakah dia sebagai seorang janda ataukah dia masih gadis, lalu dia dinikahi, dijadikan istri kedua atau istri ketiga, ya, atau dia melihat saudarinya yang sudah bersuami, lalu suaminya, suami saudarinya tadi, kemudian dia menikah lagi. Doakan dengan doa kebaikan, dukung, jangan kemudian dia dijauhi atau dipandang dengan pandangan yang kurang mengenakkan. Jangan. Didukung, disupport, ya, agar wanita tadi, saudarinya tadi, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri yang salihah. Agar dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah digambarkan, dijabarkan oleh para ulama, kebaikan-kebaikan ta'addud tadi. Doakan. Nah, jangan kemudian dijadikan bahan perbincangan di majelis-majelis rumpi, ya, obrolan-obrolan di grup-grup WA, dijadikan obrolan bahwasannya ini poligami, ini gak semestinya, yang ini, yang itu. Akhirnya menjatuhkan syariat poligami, syariat ta'adud, yang tentunya apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah kebaikan. Tidak diragukan lagi. Ketika seorang mampu untuk menjalankan ta'adud dengan baik, dia jalani hak-haknya dengan baik, dia tunaikan kewajiban-kewajiban itu dengan baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan masalih, kebaikan-kebaikan itu yang sangat banyak. Dan perlu diketahui bersama bahwa orang-orang mulia dari umat generasi kita, generasi terbaik umat ini, mereka adalah orang-orang yang bertahdud. Siapakah mereka? Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bertahdud. Istrinya lebih dari satu. Ya. Juga para sahabat yang lainnya pun orang-orang terbaik umat ini. Jika kita mampu lakukan, tentunya berharap dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan syariatnya. Bagi yang tidak mampu, tadi telah saya sampaikan, bagi dia seorang lelaki, jangan sampai dia jadikan bahan guyonan. Jangan sampai dijadikan bahan cercaan dan makian. Syariat poligami ini adalah syariat yang mulia. Bagi dia wanita, jika dia seorang muslimat, kaum mukminat, jangan sampai dia pandang syariat ini dengan pandangan-pandangan yang kurang baik. Dengan obrolan-obrolan yang menyudutkan. Bahkan na'udzubillah penggembosan terhadap orang-orang yang ingin menjalankan syariat ta'adud. Karena memang syariat ini dibenci, sangat dibenci oleh musuh-musuh Islam, sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Mereka memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah kaum muslimin. Dijadikan pandangan-pandangan kita terkait dengan syariat ta'adud ini pandangan-pandangan yang jelek. Ini adalah propaganda musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh menyatakan poin yang keempat. Taqulu az-za'imatul 'alamiyah, berkata salah satu tokoh wanita dunia, dia bernama Ani Bizan. Mata wazanna al-umura biqistasil 'adril mustaqim ظهر لنا أن تعدد الزوجات الإسلامي أرجح وزنا من البغاء الغربي. Beliau menyatakan, kapan saja kita timbang perkara-perkara ini dengan adil, sportif dan lurus, ya, akan nampak bagi kita atau nampak di pandangan kita bahwa poligami dalam Islam, ta'adud dalam Islam itu lebih tepat timbangannya, lebih tepat keputusannya dibandingkan pelacuran barat alladhi yasmah ayyattakhidhar rajul imra'atan limahdha isba'i syahwatihi. Bahwasanya poligami itu lebih bagus, lebih baik, lebih tepat ya dibandingkan pelacuran yang dilakukan oleh negeri barat yang mana membolehkan bagi kaum lelaki untuk mengambil satu wanita sebagai pemuas syahwatnya. Ya. Dibandingkan pelacuran yang membolehkan dia siksa, barakallahu fikum, setelah ia menunaikan, melampiaskan syahwatnya tersebut. Ya. Maka dari itu, tentunya syariat poligami lebih mulia ketimbang itu. Nah, lebih mulia, lebih bagus, lebih menghormati wanita, lebih merawat. Ya. Lebih merawat wanita itu, lebih menjaga wanita tersebut dari kemuliaannya, apalagi dia sebagai seorang muslimah. Ketimbang pelacuran yang ada di negeri barat tersebut. Dan ini terkait dengan pelacuran ini ya merambah negeri-negeri muslim ini, waliyadu billah, merambah putri-putri muslimin. Nah, dengan berbagai sebabnya tentunya. Bisa juga karena idealismenya tinggi. Nah, atau juga bisa jadi karena tadi tidak adanya sikap ithar pada wanita-wanita sekarang ini, atau sudah terpengaruh dengan adanya emansipasi. Nah, lebih baik wanita itu sendiri single parent dibandingkan dia punya suami. Nah, wallahu a'lam bishawab. Aqul, kata Syekh, aku mengatakan syahadatu imra'atin kafiratin ala husni ta'addudiz zaujat. Di sini ada persaksian wanita kafirah atas baiknya, bagusnya syariat ta'addud atau poligami ini. Wal fadlu ma syuhidat bihil a'da. Nah, dan kemuliaan apa yang di dan kemuliaan tersebut ya adalah apa yang dipersaksikan oleh musuh-musuh Islam. Ini terkait dengan persaksian bahwa poligami ini adalah kemuliaan bagi wanita ketimbang pelacuran. Telah kita jelaskan dan juga dijelaskan di majelis ini bahwa nah, ketika seorang yang memiliki fitrah yang bersih, dia akan memilih kemuliaan itu ketimbang dia harus suaminya memiliki wanita simpanan, selingkuhan yang tidak halal baginya untuk melakukannya. Dan ini akibat kalau syariat poligami dibenci, syariat poligami tidak disukai. Sang suami ingin menikah lagi. Ketika si istri tidak mengizinkan, ya, maka si suami akhirnya melakukan apa yang dia mau. Wal'iyadzu billah, ya, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan atau yang dibolehkan secara syariat itu tidak mengapa. Ya. Tapi wal'iyadzu billah, ketika si suami ini melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, bahkan dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, dia khawatirkan demikian. Poin yang kelima, mu'zamul mutallaqat yafdhulna ta'addudu zaujat 'ala talaq. Kebanyakan wanita-wanita yang dicerai, mereka lebih memilih poligami ketimbang dicerai. Ya. Ini bagi wanita yang yang dikaruniai kesabaran, ketabahan, dan ilmu. Ya, dia berilmu tentangnya. Wanita yang salehah, ketimbang dia cerai, ya, disebabkan karena ta'adud. Minta cerai karena dita'adud. Minta cerai karena sesuatu yang disyariatkan. Aneh. Nah, jika dia minta cerai karena ada kezoliman-kezoliman yang terjadi pada dirinya, itu masih bisa, ya, ditoleransi. Tapi ketika dia minta cerai karena suaminya menikah lagi, atau suaminya ingin merawat, menjaga, menjamin kebutuhan seorang yang membutuhkan janda, maka tentunya istri harus mendukung. Nah, barakallahu fiik. Poin yang keenam, kullun nisa'i yatamannayanna ayyakuna lahum auladun yamtati'una bihim wa la yatimmu dzalika illa bizawaji min azwajin indahum zaujat. Setiap wanita tentunya berharap agar mereka memiliki keturunan-keturunan yang mereka bisa bersenang-senang dengan mereka. Ya, wanita yang salihat, wanita yang fitrahnya selamat, bersih. Dia akan menginginkan seorang keturunan atau keturunan-keturunan yang bisa menjadikan dia seorang ibu. Dan tentunya dia tidak akan bisa mendapatkan nikmat ini melainkan dia harus menikah, ya. Apakah dia menikah dengan seorang lelaki yang masih bujang, ya, tidak memiliki istri, ataukah dia menikah dengan lelaki yang dia sudah beristri, sehingga harapan dia menjadi seorang ibu, memiliki anak-anak, itu akan terwujud jika dia amalkan syariat yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Dan dengan ini kita telah selesai pembahasan terkait dengan ta'addud, poligami adalah kemuliaan bagi wanita. Insyaallah untuk pekan berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan al-afwu wal musamahah. Ya, ini sikap memaafkan dan juga berlapang dada. Semoga apa yang kita kaji ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa dengan mudah mengamalkannya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.